الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baca hadis kalian. Hendak, anta. Abu mana anta? Abu Hamdan. Hamzah. Ikra. An ibadi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana ya'kul wa yashrabu bi shimalihi rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, jika salah seorang dari kalian makan hendaknya dengan tangan kanannya, dan jika minum hendaknya dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. San, endak anta. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi wa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi rawahu Bukhari wa Muslim. Indah. Abu Muhammad. Sun. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis pertama aja dah. An Jabir. Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin. Kullu ma'rufin sallallahu alaihi wasallam. Sun. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi rawahu Bukhari wa Muslim. San. Abu Ali mau baca hadis. Ya. Terus? Tarokahu. Sen, masya Allah. Barakallahu fiik. Azam, apa hadis? Hadis mana? Yang mana aja? Enggak apa-apa. Iqra. Rasulullah. Terus? Ila maha jaro ilai rawahul rawahul Bukhari wa Muslim. Hasan Idrus. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita masuk pada pelajaran Taisirul Alam bisyarhi umdatil ahkam, taisir alam, syarah dari kitab umdatul ahkam. Kita masuk hadis yang kelima. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Lafaz hadisnya, tidak boleh salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Air yang tenang. Apa makna air yang tenang di sini? Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian setelah dia lakukan perbuatan tersebut, dia mandi, mengambil air darinya. Nah, ini tidak dibolehkan. Wali Muslim, di dalam lafaz Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim, tidak boleh salah seorang dari kalian mandi di air yang tenang. Wa huwa junub, dalam keadaan dia junub. Maknanya dia langsung masuk, menjeburkan diri ke air yang tenang itu dalam keadaan dia junub. Tidak boleh yang seperti ini, dia mengotori air tersebut. Ini larangan yang jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syeikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala menjelaskan makna dari hadis ini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baul fil ma'id daim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari kencing di air yang tenang. Alladzi la yajri, apa maknanya air yang tenang? Yang tidak mengalir. Kal khazanat, seperti air yang terletak di peti-peti. Di peti. Di bak lah kalau bahasa kita itu ya. Kayak di bak. Itu airnya tenang. Tenang air di bak itu. Masuk langsung nyemplung ke dalam. Mungkin atau tidak yang seperti ini, mungkin ada yang melakukannya. Wasahari, seperti di tangki-tangki yang di atas itu. Tangki. Tetmon ya. Allah alam nama-namanya, yang jelas dia seperti yang naam, tetmon. Iya, tetmon. Tahu ya, tergambar ya, tetmon ya. Kan tenang itu. Tidak mengalir. Wal khudran fil faluwat, ya seperti juga anak sungai. Anak sungai mengalir enggak? Ada yang mengalir ya. Ada yang tidak ya. Kolam ya. Kolam anak itu yang kecil ya. Di situ. Yang kecil ya, tidak banyak. Wal mawarid, demikian pula seperti mawarid. Mawarid ini seperti sumur mata air. Sumur itu kan tidak mengalir. Tetap dia di tempat. Dijelaskan oleh Syekh, allati yastasqi minhan nas. Yang manusia itu mengambil air minum dari air itu, dari tempat itu. Ngambil air minum di situ. Li'alla yulawwithuha 'alaihim, agar najis tersebut atau kotoran yang ada pada tubuhnya itu tidak mengenai air, tidak tercampur dengan air, tidak, air tersebut tidak kotor dengan kotoran yang ada pada dirinya. Wa yakrahuha, dan tentunya manusia akan benci yang seperti itu, tidak suka. Li'anna hadhil fadhalat al-qadhirah sababun intisharil amrad al-fattakah. Karena kotoran-kotoran yang seperti ini menjadi sebab datangnya virus-virus, penyakit, penyakit-penyakit yang membahayakan. Oleh karena itulah dilarang dalam syariat. Kama naha 'anil ittisal bi ghamsil jism aw ba'dihi fil ma'i alladhi la yajri. Kata Syekh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melarang seseorang mandi dengan mencelupkan seluruh tubuhnya atau sebagian tubuhnya di air yang tidak mengalir. Hatta la yakrahuhu wa yuwassikhuhu ala ghairihi. Karena yang demikian ini akan menyebabkan kotor, kotor dan tidak disukai oleh manusia. Apa yang semestinya dia lakukan? Misal ada drum, ada airnya, bak, ada airnya. Apa yang semestinya dia lakukan? Baliyatana walumin hutana wulan. Bahkan yang seharusnya dia lakukan adalah menciduknya, mengambilnya, menciduk, mandi. Wa idza kana al-mughtasil junuban fannahyu ashad. Apabila orang yang mandi itu dia junub, maka lebih dilarang lagi. Sudah junub, junub itu berhadas, hadas besar. Dia nyemplung masuk ke bak atau masuk ke drum, ini lebih dilarang lagi. Karena dia membawa hadas. Fa in kana al-ma'u jariyan, kalau airnya ngalir, fala ba'sa min al-ittisali fihi wa at-tabawwul. Tidak mengapa untuk mandi di dalamnya, bahkan ketika buang air kecil di dalamnya pun tidak masalah. Kalau airnya mengalir, seperti air apa? Sungai. Ya kan? Siring. Jangan mandi di siring ya. Air sungai, ya. Seperti danau, ya kan? Danau luas, masya Allah. Airnya banyak. Boleh nggak mandi di danau? Boleh ya. Mungkin ada mungkin di tempat kita. Wallahu a'lam. Di sebagian tempat ada. Laut, naam. Air laut luas. Boleh mandi di sana, bahkan ketika tidak ada tempat ingin buang air kecil di sana pun boleh. Ma'anil ahsan tajnibuhu al-baul li'adamil fa'idati fi dzalik. Akan tetapi kata Syekh, yang lebih bagus itu jangan dilakukan buang air kecil di sana. Jangan dilakukan kencing di sungai, kemudian juga di danau, di laut yang di sana dipakai oleh manusia mandi. Tempat mandi, misal sungai, biasa mereka mandi di sungai karena sumurnya mungkin airnya sedikit atau baknya sedikit airnya. Di dekat rumahnya ada sungai, mandi rame-rame mungkin ya, dengan menutup aurat. Nah, ketika seorang sudah tidak tahan ingin mengeluarkan air seninya, kata Syekh rahimahullahu taala, al ahsan, jangan yang bagus, jangan kencing di sana, cari tempat, cari toilet, kencinglah di toilet, jangan di sana, yang lebih bagusnya. Kenapa? Karena khawatir akan terkena saudaranya, wadoror, akan membahayakan, gatal-gatal jadinya, atau yang semisalnya. Dan khawatir akan membahayakan kaum muslimin, membahayakan manusia yang sedang mandi di sana. Bahaya yang seperti ini. Bahaya yang seperti ini. Barakallahu fikum. Asalnya bagaimana? Asalnya pergi ke toilet, mandi. Ini kalau airnya air mengalir, ya. Air mengalir. Kalau airnya tadi tidak mengalir, seperti di drum, bak, tetmon, atau air ditaruh di peti atau yang besar untuk air, untuk mandi semuanya, maka dilarang. Dilarang dalam syariat bagi seseorang untuk mandi di dalamnya. Terlebih lagi larangan tersebut semakin ditekankan ketika dia junub. Ketika dia junub, larangan tersebut semakin ditekankan. Barakallahu fikum. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah larangan di dalam hadis ini bermakna haram atau makruh? Haram atau makruh? Ulama Malikiyah, Al-Imam Malik Siapa nama kunyah Imam Malik? Abu Utsman. Abu Abdillah, masya Allah. Saya diri ya. Nah, Imam Malik dan yang lainnya berpendapat makruh. Larangan di sini maknanya makruh. Wa dhahab al-Hanabilah wa dhahiriyah, al-Hanabilah dan dhahiriyah. Al-Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Dhahiriyah berpendapat bahwa larangan tersebut bermakna haram. Sebagian ulama merinci, kalau airnya sedikit haram, kalau airnya banyak makruh. Wa dhahirun nahyi at-tahrim fil qalil wal katsir. Yang nampak kata Syekh, larangan di sini maknanya haram, baik airnya banyak maupun sedikit. Karena al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum asal dalam larangan itu bermakna haram. Sebagaimana hukum asal dalam perintah bermakna wajib. Kalau antum dapati larangan secara asalnya maknanya haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya, dan tidak dijumpai dalil yang memalingkannya, maka kembali ke hukum asal, yaitu haram. Lakin kata Syekh, akan tetapi dikhususkan di sini air yang mustabharah, yang meluas airnya. Airnya meluas bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, airnya banyak itu dikecualikan. Seperti tadi air danau atau kolam yang besar, kolamnya luas, itu dikecualikan, tidak termasuk. Ini tempat-tempat yang sempit, yang sedikit, yang memudaratkan. Kalau sudah luas, itu tidak berbahaya tentunya. Tidak berbahaya dan tidak merubah sifat dan rasanya. Tidak merubah sifat-sifat air. Akan tetapi yang afdol adalah kalau mau buang hajat di luar, di toilet, jangan di tempatnya. Sebagaimana kata Syekh, jangan di air ini tadi, sebagaimana kata Syekh rahimahullahu taala. Itu yang afdol, menghindari dari penyakit. Para ulama berbeda pendapat, kalau air tersebut terkena najis ini, apakah airnya suci atau airnya najis? Kalau airnya misal dikencingi, di air yang tidak mengalir itu, di drum misalkan terkena kencing, atau seseorang junub langsung jebur dia ke dalamnya, airnya suci atau najis? Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau airnya itu berubah menjadi najis, dicium, wih benar-benar ini bau, bukan bau air lagi, maka para ulama sepakat air tersebut najis kalau sudah berubah sifat, rasa dan baunya. Kalau airnya tersebut tidak berubah dengan masuknya najis tadi, tidak berubah dengan kencing tadi, tidak berubah. Kalau junub tentu tidak merubah ya, karena junub itu tidak membawa najis ya, karena al-mu'min layan jus, mu'min tidak najis. Tentu yang berubah ini ketika kena apa? Kencing ya, kena kencing yang berubah. Kalau dia tidak berubah dalam keadaan air tersebut banyak, ulama juga sepakat tidak najis. Airnya banyak, misal drumnya besar, kena kencing, tidak berubah, sepakat ulama tidak najis. Misal di tetmon yang besar, tidak najis. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat kalau airnya sedikit tidak berubah. Ini yang terjadi perbedaan pendapat. Sedikit tapi tidak berubah. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyab, Wats-Tsauri, Daud, Malik, Imam Bukhari berpendapat tidak najis kalau tidak berubah. Ibnu Umar, Mujahid, Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat berubah ketika dia sekedar kemasukan najis kalau airnya sedikit tadi, meskipun tidak berubah. Barakallahu fikum. Yang rajih sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa air tersebut tidaklah menjadi najis kecuali apabila dia berubah. Ini patokannya, tolak ukurnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, air itu tidaklah merubah sifatnya, baunya, rasanya, kecuali dia menjadi najis kalau dia sudah berubah tadi. Kalau tidak berubah, berarti yabqa ala tahuratihi, tetap suci sebagaimana penciptaannya. Tidak ada perubahan, bagaimana kita mau mengatakan dia najis? Airnya jelas suci, bersih, kembali ke hukum asal. Wa huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita, insyaallah pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ada pertanyaan? Air apa yang bisa dimandikan dan diminum, Ustaz? Kalau air yang dimandikan, air yang suci, air yang bersih, air yang tidak ada padanya najis. Kalau yang diminum, air yang dimasak, ya, yang suci, yang bersih, yang tidak menimbulkan penyakit. Allah a'lam. Ustaz, apakah boleh kita mandi di kolam yang luas? Kolam itu sudah dikenai najis. Tadi sudah terjawab. Kalau tidak merubah sifatnya, rasanya, baunya, berarti boleh, ya. Tapi kalau sudah berubah, jangan. Kalau kolam yang luas itu tadi boleh, luas dia. Karena tidak merubah. Kalau luas itu sudah luas, dia sudah banyak airnya, tidak akan merubah sifatnya. Sudah, ya. Sampaikan, ya, undangan, ya. Kalau misalnya dari ketiga sifat itu ada salah satu yang berubah, yang dua tidak bisa, warna tidak berubah, terus rasa tidak berubah tapi berbau, najis. Salah satu dari tiga itu berubah, berarti najis. Patokannya salah satu dari tiga. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita pada malam hari ini semua yang ada di sini diundang, ya. Diundang oleh beberapa ikhwan, ya, di tempat Abu Sofiyah Samsat, di Samsat itu, di Samsat, di tempat Al-Akh Abu Sofiyah Abu Afkar. Ada undangan untuk antum semua, untuk kita semua yang ada di majelis ini diundang untuk kesana. Acaranya apa? Makan malam, ya. Jadi semuanya jangan dulu pulang sampai menghadiri undangan, kecuali yang uzur, ya. Wallahu taala sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.